Bulan Desember yang ku nantikan hanyalah harap hampa mengusik mimpi-mimpi. Senyumku pergi lagi. Ingin ku teriak, hatiku melarang. Memang begini maumu, untuk apa semua kata kau titip di hatiku. Yang ku pegang hanya kata, hatiku melarang kalau memang begini maumu, untuk apa semua kata kau titip di hatiku. Thank you.